الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita dari risalah al-wajibat itu hal-hal yang wajib diketahui setiap muslim. Kita sedang dalam pembicaraan anwa'ul kufri, macam-macam kekafiran. Ada kufrun akbar dan ada kufrun ashar. Ada kekafiran yang besar, yaitu kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dan ada kekafiran yang ashar, yang dibahasakan dengan kalimat kufur, akan tapi belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Pembicaraan kita tentang kufrun akbar. Kita telah sampaikan beberapa jenis kufur akbar. Yang pertama adalah kufrun takdzib, kufru takdzib. Ini kekafiran disebabkan karena mendustakan. Mendustakan Allah atau mendustakan nabinya atau mendustakan kebenaran ketika telah sampai kepada mereka. Akan tapi sesungguhnya kufru takdzib ini, kekafiran disebabkan karena mendustakan ini, sesungguhnya sangat jarang. Sangat jarang. Karena seandainya mereka mendustakan Allah sungguh, tanda bukti keberadaan Allah itu lebih jelas dibandingkan dengan keberadaan siang dan malam. Seandainya mereka mendustakan Rasul, maka setiap Rasul yang diutus oleh Allah itu Allah sertakan padanya mukjizat, perkara-perkara yang mengungguli segala perkara yang paling unggul pada zamannya, sehingga mereka akan mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi ini bukan sihir, bukan sembarang perkara, akan tapi merupakan benar-benar bukti bahwa dirinya adalah seorang Nabi dan Rasul. Akan tapi pendustaan mereka sesungguhnya sering disebabkan karena istikbar, sombong. Maka yang kedua, kufur yang kedua adalah kufur disebabkan karena iba wal istikbar, enggan dan sombong, tidak mau tunduk dan patuh, disebabkan karena angkuhan dan kesombongan. Ini yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu kufur syak, kufur yang disebabkan karena ragu, ragu tentang hakikat al-haq, tentang hakikat kebenaran. Dan inilah yang penyakit yang sangat banyak menimpa sebagian besar manusia atau menimpa sebagian kaum muslimin, ragu terhadap, bahkan terhadap perkara-perkara yang sangat mendasar dalam agama ini. Dan diantara ilmu yang paling besar andilnya menanamkan keraguan di hati manusia adalah ilmu filsafat. ilmu filsafat. Ini yang paling banyak menanamkan keraguan di hati para manusia. Kemudian yang keempat, kufrul i'rab, kekafiran yang disebabkan karena berpaling. Yang dimaksudkan berpaling di sini adalah berpaling total. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. La yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya. Berpaling total, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau belajar Islam, sehingga membiarkan dirinya bodoh, sama sekali tidak faham tentang Islam, dan tidak mau diajak tahu tentang Islam. Bukan karena tidak ada fasilitas, memang dia tidak mau dan tidak mau tahu. Tidak mau dan tidak mau tahu, walaupun di sekitarnya sangat banyak fasilitas yang akan mengantarkan dia untuk memahami ajaran Islam ini. Dia rela serela-relanya dirinya bodoh, sebodoh-bodohnya tentang ajaran agama ini, dan sama sekali tidak mengamalkan ajaran Islam. I'rad, berpaling, membelakangi. Dia tidak mendustakan, tetapi dia berpaling total dari ajaran agama ini. Sekarang yang kita bahas yang kelima, ini macam yang terakhir dari al-kufrul akbar, yaitu kufrun nifaq, kekafiran yang disebabkan karena sikap nifaq. Baca poin yang kelima dari Anba'ul Kufri. Iya. Iya. Jenis yang kelima dari kufrun akbar adalah kufrun nifaq, kekafiran yang disebabkan karena sikap nifaq. Nifaq dijelaskan secara bahasa, ini binatang yarbu, sejenis tikus, yang dia kecari, ketika dicari dari sebuah lubang, dia akan keluar di lubang yang lainnya. Sikap nifak demikian, yaitu dia senantiasa menampakkan hal yang berbeda antara zahirnya dan batinnya. Maka secara syar'i yang dikatakan nifak adalah izharul Islam wa yubtinul kufra, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga dia menampakkan keislaman dengan zahirnya, dengan lisannya, dengan anggota perbuatannya, dan penampakannya itu hanya semata-mata ria annas, yura'u annas. Mereka adalah yura'u, yaitu mereka semata-mata hanya untuk memperlihatkan kepada manusia, pamer kepada manusia, riya, riya yang ghalil. Riya itu ada dua, riya yang yasir, riya yang ghalil. Kalau riya yang yasir itu riyanya seorang muslim, yang terkadang muncul di tengah jalan, ini riya. Terkadang dia sudah mulai ikhlas atau mengawalinya dengan ikhlas, tetapi tiba-tiba muncul riya ketika ada faktor yang mendorongnya. Ada bosnya, atau ada dosennya, atau ada orang tertentu yang berpengaruh untuk dia, sehingga dia ingin memperlihatkan, atau secara umum dia kemudian muncul ini keinginan untuk dipuji oleh manusia secara umum. Ini terkadang muncul di tengah jalan dan bisa membahayakan kalau dipelihara terus, hingga bisa membatalkan amal, pahala amal yang dia lakukan. Akan tapi riya yang ghalib, riya yang tebal, ini riyanya munafikin. Dari awal, dari setar sampai mati riya. Agamanya agama pamer. Memang tidak ada sedikit pun lintasan untuk menginginkan wajah Allah, enggak ada. Muslim asalnya adalah yabtaquna ridwanallah, mencari ridhanya Allah Ta'ala. Muslim asalnya mencari ridhanya Allah Ta'ala. Hanya terkadang di tengah jalan ada godaan-godaan untuk dia riya, untuk dia pamer. Syaitan bagaimana berusaha untuk merusak amal dia. Tapi kalau munafik enggak. Riaknya itu memang dari setar awal sampai akhir kematiannya, dia ada orang yang hanya mencari mukanya manusia. Sama sekali tidak ada lintasan untuk ibtigha amardatillah, enggak ada. Ini riaknya munafikin. Maka kufru nifak di sini adalah nifak yang akbar. Nanti ada pembahasan sendiri. Setelah ini, itu pembahasan tentang masalah nifak ada sendiri. Ya khani fila rahimani rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah, dibawakan oleh beliau di sini. Ini firman Allah SWT. Dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka yang demikian itu karena mereka tadinya beriman. Ini beriman dengan lisannya aja. Karena orang-orang munafik sebagaimana Allah sebutkan, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Adapun kalau mukmin yang hakiki, yang dia ucapkan sesuatu yang ada dalam hati dia. Ketika dia bersyahadat, syahadat itu ada dalam hatinya. Orang munafik enggak. Abdullah bin Ubay bin Salul, dari awal dia mengucapkan kalimat syahadat untuk menampakkan keislamannya, hal itu tidak ada dalam hatinya, enggak ada. Sehingga hanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini adalah kufur yang disebabkan karena nifak. Atau nifak yang menjadikan dia ini kufur. Kafir disebabkan karena dia nifak. Oleh karena itu, ikhwan fillah, agama nifak ini agama tipu-tipuan. Agama tipu-tipuan. Yuhadi'una Allah walladzina amanu. Penginnya mereka menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Tapi bagaimana Allah ditipu? Allah Sami'un Basirun Khabirun Alimul Ghaibi wasyahadah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu persis tentang kondisi para hamba. Bagaimana mereka akan menipu Allah Ta'ala? Bahkan mereka yang senantiasa tertipu dengan dirinya sendiri. Dan mereka inginnya menipu kaum mukminin, tapi mukminin tidak tertipu, yang tertipu mereka sendiri. Berarti mereka berjalan terus, orang lain dikira tidak faham, tahu-tahu dia nyemplung ke jahanam. Dia sendiri tertipu. Gak ada kesadaran, gak muncul kesadaran sampai dia masuk jahanam. Sehingga dia sendiri, mereka sendiri yang tertipu. Di dunia ini, ikhwan, tidak ada agama yang ditegakkan di atas sikap tipu-tipuan kecuali Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, Syiah yang telah menunjukkan kejahatan dari awal kemunculannya. Syiah yang telah menunjukkan kejahatan semenjak awal kemunculannya. Yang mempelopori saja seorang Yahudi hitam. Siapa? Yahudi hitam dari Yaman, siapa ikhwan? Abdullah bin Saba, Yahudi. Dan Yahudi memiliki permusuhan yang sangat besar kepada Islam. Wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina ashraku. Benar-benar kata Allah, wala tajidanna, benar-benar, sungguh-sungguh. Ada berapa takkid di situ? Ada tentu yang belajar bahasa Arab, ada berapa takkid? Wala tajidanna, berapa takkid? Hah? Dihitung. Ada enggak di sana? Berapa? Lam taukid, nun taukid. Benar-benar, benar-benar, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh akan Anda dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah al-Yahuda, Yahudi. Pertama, walladzina asyraku, berikutnya orang-orang musyrik. Adapun kejahatan Yahudi, kita sudah tidak asing lagi. Sudah masyhur, sudah kawentar, terkenal sedunia. Bagaimana kejahatan Yahudi? Dan di zaman kita, bagaimana ditunjukkan oleh Yahudi, Israel, kejahatannya kepada kaum muslimin, Palestina. Tidak ada seorang muslim yang paling bodoh pun yang mengingkari kejahatan Yahudi kepada muslimin. Dan tidak ada yang mengingkari kalau permusuhan Yahudi kepada kaum muslimin kecuali karena agama, bukan karena yang lainnya. Karena agama, yang paling mendasar karena agama. Permusuhan karena agama. Sebagaimana kedengkian kakek moyang mereka terhadap Islam dan kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Bahkan setiap dulu setiap dia mengancam orang-orang Madinah, Yasrib, selalu diancam dengan akan mereka perangi bersama Nabi yang terakhir. Tetapi ternyata ketika Nabi yang terakhir itu muncul bukan dari Bani Israel, kedengkian mereka menjadikan mereka kufur, menolak kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi. Dan bagaimana upaya-upaya keji, pembunuhan-pembunuhan kepada rancangan-rancangan pembunuhan kepada Nabi SAW, sampai diusirnya Bani Quraidah, Bani Quraidah, Bani Qunaika. Ada berapa Yahudi ikhwan di Madinah? Ada berapa orang Yahudi? Pertama Bani Quraidah, terus Bani Kainuqa, terus Bani Nadir. Pengkhianat semuanya. Ini semuanya pengkhianat semuanya. Sehingga mereka diusir dengan hina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menepati perjanjian. Ini Yahud. Kemudian lihat sejarah yang terus berjalan. Syiah Rafidah cikal bakalnya adalah dari Yahudi hitam, Abdullah bin Saba. Dan lihat kejahatan-kejahatan semenjak kematian Hussein dan terus berikutnya, berikutnya, berikutnya. Qaramithah, Syiah, dari sekte Syiah yang telah mencukil Hajar Aswad. Hajar Aswad pernah hilang dari Ka'bah selama 20 tahun, ikhwan. Lama enggak 20 tahun? Lama lah. 20 tahun. dicuri oleh, dicukil oleh Qaramithah. Dan mereka yang pernah membantai jamaah haji, kemudian mayatnya disumpelkan di sumur Zamzam. Mayat-mayatnya disumpelkan di sumur Zamzam. Dan yang menjadikan Tartar bagaikan binatang buas yang menumpahkan darah, mengalirkan darah muslimin, sampai seandainya ada muslim yang mereka bersembunyi di atap, akan dia kejar, dia sembelih, sehingga darah mengucur dari atap-atap kaum muslimin. Penguasaan Tartar atas kaum muslimin atas pengkhianatan seorang Syiah Rafidhah, Nasiruddin At-Tusi dan Al-Qumi. Dimuliakan sang khalifah tapi berkhianat, dan itulah Syiah. Demikian pula ikhwan, sejarah yang terus bergulir, bagaimana Khomeini, bagaimana Lebanon, bagaimana Bashar Assad. Sejarah sebenarnya telah menampakkan dengan sejelas-jelasnya Syiah Rafidhah, agama yang ditegakkan di atas kedustaan. Adapun Ahlul Bait hanya sekedar kedok. Kedok. Sekarang kalau menurut antum Ahlul Bait itu siapa aja? Ahlul Bait Nabi, artinya keluarga Nabi. Keluarga Nabi, ya tentunya semua yang masuk dalam, ya ini kaitan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syiah Rafidhah, para istri Nabi sama sekali tidak masuk sebagai Ahlul Bait. Karena di sana ada anaknya dua orang yang paling dikafirkan oleh Syiah Rafidhah. Siapa ya kawan? Yang paling dikafirkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang dikafirkan justru manusia terbaik setelah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab digelari dengan Sonamai Quraisy. Dua berhalanya Quraisy. Dibuatkan doa laknat khusus. Pagi sore semakin banyak melaknat, semakin punya keutamaan. Semakin punya keutamaan. Ikhwan billah. Kemudian siapa anaknya Abu Bakar dan Umar yang menjadi istri Nabi, ikhwan? Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Terus Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Maka enggak mungkin istri Nabi dimasukkan Ahlul Bait, karena ini adalah keturunan dua berhala Quraisy. Bahkan pembunuhnya Umar siapa, ikhwan? Pembunuhnya Umar siapa? Abu Lu'lu Al-Majus. Muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Ya kafir lah, Majus bagaimana? Muslim atau kafir, ikhwan? Kafir. Tetapi oleh orang Syiah digelari dengan gelar yang sangat mengagumkan, Suja'uddin, pahlawan agama. Karena telah membunuh tauhidnya umat ini, Umar bin Khattab. Kenapa kebencian kepada Umar begitu sangat memuncak, ikhwan? Karena sungguhnya Syiah Rafidhah mereka ingin menghidupkan Persia, dan kejatuhan Persia puncaknya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kebenciannya kepada Umar sangat memuncak. Dan kuburan Abu Lu'lu Al-Majus menjadi tempat, menjadi berhala yang disembah, menjadi tempat tabaruk, meminta dan segala macamnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Abu Bakar sekedar kedok aja. Dan dibuatkan kesan-kesan yang sangat krusial bagaimana permusuhan Ahlul Bait dengan para sahabat. Ikhwan billah, sesungguhnya para Ahlul Bait dengan para sahabat enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Dan bahkan mereka ruhama bainahum, saling menyayangi dan mencintai di antara mereka. Dengan dua bukti, dengan di antaranya dengan dua bukti. Bukti pertama, di antara Ahlul Bait banyak yang mereka menamai anak cucunya dengan nama-nama para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya, yang terutama tiga sahabat ini banyak, sangat banyak. Sekarang saya tanya ikhwan, orang menamai anaknya itu ada enggak sejarah dan sejarah kehidupan menamai anaknya dengan nama musuh besarnya? Ada enggak? Ada enggak muslimin dari semenjak dicipta ada Islam atau nabi pertama sampai umat yang terakhir sekarang ini, umat Islam yang menamai anaknya iblis? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Nama itu adalah doa atau diambilkan dari idola, siapa yang dikagumi supaya anaknya bisa seperti yang di ada dalam nama ini. Bagaimana menamai anaknya dengan nama-nama para sahabat, kemudian mereka adalah orang-orang yang memiliki permusuhan besar kepada para sahabat? Dari mana akalnya, dari mana logikanya? Satu. Yang kedua, para Ahlul Bait banyak yang mereka mengambil menantu atau besanan dengan para sahabat. Besanan dengan para sahabat. Sekarang ikhwat, khususnya yang bapak-bapak nih, yang kalau ingin mengambil menantu itu diambilkan dari para penjahat-penjahat, musuh-musuh besarnya, atau orang-orang yang menjadi harapan akan orang, kalau orang Jawa bilang, yang bakalnya nanti ngangkat mikul duur mendem jeruk. Yang mana? Hah? Ingin menanggil menantu, yang dipilih kira-kira menantu yang kayak apa? Dari penjahat-penjahat yang paling fajir, atau orang-orang yang harapannya bisa mikul duur mendem jeruk? Yang mana ikhwan? Ya tentunya. Terus dari mana kemudian membuat cerita-cerita dusta yang penuh dengan kedustaan, yaitu permusuhan para Ahlul Bait dengan yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Tidak ada agama yang tegak di atas kebohongan, bahkan resmi berbohong sebagaimana Syiah dengan bahasa taqiyah. Yang Syiah mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang mereka tidak bertaqiyah, maka dia tidak punya agama. Luar biasa. Tidak ada agama di dunia ini yang tegak di atas kedustaan sebagaimana Syiah Rafidhah. Dan tidak ada agama yang syiarnya zina sebagaimana Syiah Rafidhah, dengan ungkapan mut'ah. Mut'ah, mut'ah sekali sama dengan Hasan, dua kali sama dengan Hussein, tiga kali sama dengan Ali, empat kali sama dengan Rasulullah. Terus meningkat keutamaannya. Semakin banyak melakukan mut'ah, semakin memiliki keutamaan yang tinggi. Zina, mut'ah sama dengan zina. Tidak ada agama di dunia ini yang ditegakkan syiarnya dengan zina sebagaimana agama Syiah Rafidhah. Ikhwati billah rahimani rahimallah, sehingga sungguhnya mereka ingin membangkitkan Persiraya yang telah didoakan kehancuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat dakwah ke para raja, Di antaranya kepada Raja Persia dan Romawi. Dua-duanya tidak masuk Islam. Tetapi perlakuan memperlakukan surat ini berbeda. Raja Romawi memuliakan surat dakwah Nabi. Raja Persia menghinakan surat dakwah Nabi dengan dirobek-robek. Dan kemudian Nabi dengar dan doakan Nabi, Allahumma masjid mulkah. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan Persia. Dalam hitungan singkat, Raja Persia saat itu bahkan kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan kehancuran Persia lebih cepat dibandingkan kehancuran Romawi. Ikhwan fillah rahimahumullah. Dan kenapa yang diangkat adalah Husain dan Hasan tidak, sedangkan Hasan juga anaknya Ali? Kenapa ini angkat Husain? Karena Husain pernah memperistri seorang wanita berketurunan Persia. Ketika Persia dihancurkan, maka pernah dihadiahkan kepada Husain seorang wanita keturunan Persia. Maka Husain yang diangkat-angkat oleh Syiah Rafidhah. Alhamdulillah. Ini kedustaan dan kedok yang mereka senantiasa jadikan tameng kepada kaum muslimin. Akan tapi alangkah sangat banyaknya kaum muslimin yang tertipu dengan yaitu dai-dai yang ingin mengesankan gak ada perbedaan antara Syiah dan Sunni. Sesungguhnya perbedaan antara Syiah dan Sunni, perbedaan antara Islam dan kufur. Karena dari keyakinannya tentang Allah, tentang Nabi, tentang malaikat, tentang kitab, tentang sahabat, beda semuanya. Mau antum temukan dari sisi mana? Gak ada titik pertemuannya. Alhamdulillah. Kufur nifak, ini orang-orang yang mereka menampakkan keislaman zahir, tetapi mereka menyembunyikan ini kekafiran dalam batin mereka. Dan ya, kita teruskan ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akidah nabiyillah. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.